Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Subdit Diniyah dan Takmiliyah Bapak Dr. Mamat Salamat Burhanuddin, Sa'adat Wazir Su'unid Diniyah Jumhuriyat Indonesia wa yakumu niabatan an sa'adatihi Rais Al-Mudiriyah Al-Far'iyah li Su'unid Diniyah wa Takmiliyah As-Sayyid Dr. Mamat Salamat Burhanuddin. Yang kami hormati Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli bidang revitalisasi industri dan kehutanan Bapak Dr. Insinyur Bejo Santoso MSI. Sa'adat Wazir Syu'un Al-Ghabat Jumhuriyat Indonesia wa yakumu niabatan an sa'adatihi Al-Muwadzaf Al-Khabir li Syu'un I'adat Tanshit Az-Zira'ah As-Sayyid Ad-Doktor Al-Muhandis Bejo Santoso MSI. Yang Mulia Duta Besar Sudan untuk Indonesia Mr. Abdurrahim As-Siddiq. Sa'adat Safir Jumhuriyatus Sudan Lada Jumhuriyat Indonesia As-Sayyid Abdurrahim As-Siddiq. Yang Mulia Sekretaris Duta Besar Palestina untuk Indonesia Mr. Nail Mahmud. Sa'adat Sekretir As-Safir Jumhuriyat Palestina Lada Daulat Indonesia As-Sayyid Nail Mahmud. Yang kami hormati Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Kesra Provinsi Lampung Ibu Hajah Elia Mukhtar SEMM. Sa'adat Muhafiz Lampung wa yakumu niabatan anhu Rais Qism Rafahiyah Al-Istimaiyah di Muhafazat Lampung As-Sayyidah Elia Mukhtar SEMM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sufa Hizbullah Al-Fatah Profesor Dr. Insinyur Arifin Bratawinata MAGR. Fadilat Rais Muassasah Sufa Hizbullah Al-Fatah Al-Profesor Dr. Al-Muhandis Al-Hajj Arifin Bratawinata MAGR. Yang kami hormati Pembina Utama Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Imamul Muslimin Haji Muhyiddin Hamidi. Fadilat Al-Mushrif Al-Am Lisufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Imamul Muslimin Al-Hajj Muhyiddin Hamidi. Yang kami hormati Ketua Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Yahshallah Mansur MA. Fadilat Mudir Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Al-Ustaz Dr. Andes Al-Hajj Yahshallah Mansur MA. Yang kami hormati General Manager PT Telkom Lampung Bapak Insinyur Mukhlis. Fadilat Al-Mudir Al-Am Li Syarikat Telkom Lampung As-Sayyid Al-Muhandis Mukhlis. Para alim ulama, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, organisasi masyarakat dan lembaga keislaman. As-Sadah Al-Ulama wa Qadatul Mujtama wa Mudara Al-Ma'ahid. Hadirin hadirat segenap tamu undangan yang berbahagia. As-Sadah Al-Duyuf Al-Kiram Wal-Hudur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah, Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi anzal Al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir utusan Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin khatimul anbiya al-mab'uts wa rahmatan lil alamin. Nabi berakhlak Al-Qur'an yang menjadi teladan dalam kebaikan. Al-Quran yang beliau bawa merupakan kunci keunggulan peradaban, mengangkat manusia dari era jahiliyah menuju era ilmu pengetahuan dan kejayaan Islam. An-Nabiyul Mutahallik bi akhlaqil Quran wa yakunu qudwatan linnasi ajmain. Wal Quranul ladzi ursila bihi miftah iraqil hadarati alladzi yuraqin nas min asril jahiliyah ila asril ulumi wa asril Islam. Karena itu, apabila dunia ingin kembali dalam peradaban Islam, maka tidak lain caranya adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, pedoman dan pembimbing di dalam kehidupan. Fa idza arada al-alamu al-audah ila hadaratil Islam falaysa thamma tariq illa ja'lul Quran hudan wa mursyidan fi jami' su'unil hayah. Untuk itu, insyaallah, dalam upaya mengembangkan program pembelajaran Al-Quran secara online pada abad informasi saat ini, maka dibukalah Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Wa bina'an ala dhalika wa min ajli al-muhawala li tatwir ta'lim al-Quran 'abra al-internet fi hadha al-'asr al-ma'ruf ya 'asr al-'ulumi wal ma'lumat sayatimmu insyaallah al-iftitah ar-rasmi li Sufa Al-Quran Abdullah ibn Mas'ud online. Peresmian awal dalam bentuk soft launching Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online telah dibuka oleh Imamul Muslimin Bapak Haji Muhyiddin Hamidi pada hari Kamis 10 Muharram 1435 bertepatan dengan 14 November 2013 di Masjid At-Taqwa Kompleks Pesantren Al-Fatah Muhajirun Lampung. Wa al-iftitah al-awwal li Suffah Al-Qur'an Abdullah Ibnu Mas'ud tamma iftitahuhu min qibal al-Imam al-Muslimin as-Sayyid Al-Hajj Muhyiddin Hamidi fi yaumil khamis Ashir Muharram sanata 1435 Hijriah fi Masjid At-Taqwa fi Mahat Al-Fatah Muhajirun Lampung. Dan insyaallah peresmian terbuka atau grand launching akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 15 Muharram 1435 Hijriah 19 November 2013 Miladiah. Wa sayatimmu al-iftitah ar-rasmi li Suffa al-Qur'an fi hadha al-yawm al-thulatha al-khamisata asar Muharram sanata 1435 Hijriah al-muwafiq fi 19 November sanata 2013 Miladiah. Dengan susunan acara sebagai berikut: sesi pertama, 1 pembukaan, 2 qiraatul Qur'an, 3 penandatanganan MOU, 4 sambutan dan ucapan selamat datang, 5 sambutan-sambutan, 6 doa. Wa sayakun tertib al-barnamaj fi hadha al-iftitah al-jalsah al-ula al-iftitah, thanian qiraatul Qur'an, thalithan tawqi mudhakirah at-tafahum, rabian al-kalimat, wa khamisan ad-du'a. Sesi yang kedua, pengantar, kemudian dilanjutkan dengan uji coba telekonferen Indonesia-Palestina, 3 kuliah perdana secara online, dilanjutkan dengan dialog interaktif, dan penutup. Wa al-jathah thaniya sayakunu fiha at-tamhid thumma al-ihtibar al-ajhizah al-hiwar an-bu'din baina Indonesia wa Filistin thumma al-muhadara al-awwaliyah online wa al-hiwar at-tafa'uli thumma al-ihtitam. Para hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa acara ini diselenggarakan secara online dan live melalui media internet sehingga perlu diterjemahkan sekaligus dalam bahasa Arab. Asad al-khudur nufidukum ilman bi anna hadzal barnamij yudha'u mubasharatan amrul internet lidzalika naqum bi tarjamatiha ila al-lugha al-arabiyyah. Acara pertama pembukaan, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilma yanfa'uni. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nasruddin Al-Hafidh bin Muhammad Bisri, yang insyaAllah akan membacakan surah Al-Hijr ayat 1-9 beserta terjemahnya. Tilawat ayat Al-Quran alladhi sayakra'uha ala masami'ukum al-ah Nasruddin bin Muhammad Bisri Al-Hafidh wa sayakra' surat Al-Hijr bidayat min ayah al-ula ila at-tasi'ah wa alal-ah falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kunu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idham munzarin. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pulalah yang memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Acara berikutnya, penandatanganan perjanjian atau Memorandum of Understanding MOU antara Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online dengan PT Telkom Indonesia wilayah Lampung. Untuk itu kami mohon naik ke atas podium yang terhormat Ketua Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Yafsallah Mansur MA. Selanjutnya dimohon kepada General Manager Telkom Lampung Bapak Insinyur Mukhlis. Tauqi' mudhakkira at-tafahum baina Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online wa Syarikat Telkom Indonesia Muhafadzah Lampung. Selanjutnya kami mohon juga dengan hormat untuk naik ke atas podium menyaksikan penandatangan MOU. Kepada wartawan mohon ke pinggir sebentar. Yang pertama, karena Bapak Menteri atau yang mewakili masih dalam perjalanan. Yang kedua, kepada staf ahli Kementerian Kehutanan Bapak Dr. Insinyur Bejo Santoso MSI, dimohon naik ke atas panggung. Kemudian yang berikutnya, dimohon kepada Asisten 3 Bidang Kesra Provinsi Lampung Ibu Hajah Elia Mukhtar. Selanjutnya kepada Ketua Yayasan Suffah Hizbullah Al-Fatah Profesor Dr. Insinyur Arifin Bratawinata MAGR, dimohon naik ke panggung. Dan yang terakhir, kepada Pembina Utama Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online Imamul Muslimin Bapak Haji Muhyiddin Hamidi, dimohon dengan hormat juga yang mewakili dari Polda Lampung. Hadirin yang berbahagia, kegiatan belajar mengajar Suffah Hizbullah Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online terselenggara berkat kerjasama dengan PT Telkom Indonesia wilayah Lampung menggunakan serat fiber optik. As-sada al-hudur, tamma ijra al-muhadara wa al-barnamaj fi Suffah Al-Quran Abdullah ibn Mas'ud Online bitta'awun baina Suffah Al-Quran Abdullah ibn Mas'ud Online wa Syarikah Telkom Indonesia Muhafadzah Lampung. Untuk penandatangan pertama, pada Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Yafsallah Mansur MA atas nama Ketua Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online. Wa al-jihah al-ula yutlab min Sayyid Yafsallah Mansur liwaqi mudhakkirah at-tafahum mumathilan Suffah Al-Quran Abdullah ibn Mas'ud Online. Selanjutnya kepada General Manager PT Telkom Indonesia wilayah Lampung Bapak Insinyur Mukhlis untuk memberikan tanda tangan. Thanian yurja min al-mudiril am li syarikat Telkom Indonesia Muhafadzah Lampung as-sayyid al-muhandis Mukhlis liwaki biwasfihi ka jihat thania. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para hadirin, kami informasikan Duta Besar Sudan untuk Indonesia sedang memasuki komplek pesantren Al-Fatah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di atas panggung kami harapkan untuk tetap berada di panggung. Kita akan meminta kepada Bapak Dubes untuk bergabung bersama dengan bapak-bapak yang ada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, kegiatan belajar mengajar Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online nantinya bisa diikuti secara online dan live dari berbagai negara. Seperti kemarin telah dicoba melakukan pembelajaran online, ditanggapi oleh peserta dari Palestina, dari Yaman, Malaysia, Sudan, dan dari Jerman. Untuk itu, kepada para hadirin nantinya, jika berkenan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar Al-Quran ini, bisa secara online. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi sa'adat Wazir Daulat Sudan Lada Jumhuriyat Indonesia. Wa selamat datang kepada Bapak Dr. Mamat Selamat Burhanuddin, Kasubdit Diniyah dan Takmiliyah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mewakili Bapak Menteri Agama. Wa ahlan wa marhaban bi sekretir Safir Jumhuriyat Safir Daulat Filistin Lada Jumhuriyat Indonesia As-Sayyid Nil Mahmud. Kepada para wartawan dan kameramen, dimohon kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dimohon kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan atas terselenggaranya kerjasama MOU. Yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Yahshallah Mansur MA. Kepada beliau kami persilakan. Al-Kalimah min Mudir Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online sayaqumu bi'ilqaiha Dr. Andus Al-Had Yahshallah Mansur MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tabsiratan liulil albab Qur'anan Arabiyan la syubhata walartiyab ajallil kutub qadran wa ablagha fil hitab wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa itba'ihi ila yaumil ma'ab. Fadilatu imamul muslimin Muhyiddin Hamidi, fadilatu safir Jumhuriyah Sudan al-Islami, sa'adah safir Jumhuriyah Palestine, sa'adah mandubin min Wazir Suudid Diniyah wa Wazir al-Ittisal wal Ma'lumat wa Wazir al-Ghobat, hadratid duyuf wa mudarrisi Suffatil Quran Abdullah bin Mas'ud Batul Batiha hafizakumullah. Ahlan wa syahlan bihudurikum fi hadal ma'had al-mutawadi'ah. Nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati an najtami'a fi hadal makan limushahadati iftitahi rasmi Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Yasurruna an nashrah ladaikum ayyuhal hadirun wal hadirat al-kurama limada sumia hadal ma'had bisuffah wasmuha Abdullah bin Mas'ud. Sumia hadal ma'had bisuffah tafa'ulan bisuffah hiya mawdi'un mudillun fi sahatil masjidil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil madinah allati banaha nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ijatil mujtama al-muta'allim wal ajjal al-muslimah li tatwiri syariatil islam ba'da wafatihi. Wa amma Abdullah ibn Mas'ud huwa sahabiyun jalil min ahadi sukaniha al-musamma bi ahli suffah al-baris wal-mutafawwik bi ulumil Qur'an wal ahadis allati dalat ala fadilatihi fakathirun jiddan minha ruya anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu iqra qultu aqra alaik wa alaika unzil qala faqaraktu suratan nisa hatta idza balagtu fakaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala haula syahida qala hasbuk faltafattu ilaihi fa idzan ainahu tadrifan rawahu tirmizi wa qala Khuzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an kana aqrabun nas hadiyan wa dallan wa samtan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ibnu Mas'ud rawahu Tirmidzi wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nakhudal Qur'an minhu faqala udul Qur'an min arba min Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Salim bin wa Salim maula Abi Hudzafah rawahul Bukhari. Ayyuhal hadirun wa ayatul hadirat hafizakumullah. Kama natluku hadal ism lil ismil hadal mahad al mutawaddi. Natamanna anna syakhsiyat Ibnu Mas'ud akhlaqan wa ilman tatanawwar hadal mahad hatta yastati ijada ru'yatihi wa risalatihi. Amma ru'yatu hadal mahad al-awwal ijadul ma'had ali al-mutafawwik liqiyamihi ala asasil Qur'an was sunnah mastikhdami teknologi al-ma'lumat fi muhawalati iqamati syariat Islam allati hiya rahmatun lil alamin. Athani ijadul musaqqif al-muslim al-qawim alladhi yatamatta bil mustawa rafi ma'a al-akhlaq al-karimah. Wa amma risalatu hadal ma'had al-awwal tazwidu tulab qiyam al-Qur'ani hatil al-uzma wa sunnah nabawiyah al-sharifah min khilalil mawad ad-dirasiyah allati sadudras mubashiran bil muqabilatil fasliyah wa ibril khot au online. Asani tanwiruhum bil fahmi sahih li tauhidi qiyadatil ummatil islamiyah fi biqa'il ard. Wa thalis tazwiduhum malakatad da'wah al-islamiyah al-qa'imah ala asasi ulumi teknologiyah fi itari da'watil ummat islamiyah ila ta'lim al-islam as-sahih wal ijadi ru'yatihi wa risalatihi sayudras wa yu'allam insya'Allah fi hadal sayadrus wa yu'allim insyaallah fi hadal mahad al muhadirun al mutakhassisun wa sabul hibarat al ilmiyah min al mawatin wal ajanib mithli Sudan wa Falestin wal Yaman wa ghairuha wa qad waqqana al mudzakkar al tafahum ma'a iddatil jami'ah fi Sudan mithla jami'ah Durman wal jami'ah al islamiyah al alamiyah afrikiyah wal jami'ah Bukhtar Ridho wal jami'ah Qur'an al-Karim wa gairuha. Wa fi hadil fursah al-qayyimah nawaddu an nuqaddima syukrina bismil musyrifin wal qa'imin lihadal ma'had ila man yusahim fi insya'ihi khususan ila hukumah Lampung min qaryatiha ila muhafadatiha wa idhan nakhusu syukrana wa takdirana ilal maktab al-idisolat wal maklumat biwilayati Lampung ala roksiha Sayyid al-Muhandis Ahmad Mukhlis ahlasallahu ta'ala amalahu amin ya rabbal alamin. Walahu wahuwa sa'ada kullama yahtaj ila hadal kullama yahtaj hadal ma'had fi majalit tisolat wal elektroniat wa ilaha ula la yasauna illa annatu Allah ayujazi jami'a malihim jaza'an mawfura. Waqtafaitu hadal qudur bidu'ai Abdillah ibn Mas'ud kama qala huwa binafsi innali du'a ma akadu an adahu. Allahumma inni as'aluka imanan la yabid wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa murafaqatan nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi a'la jannatil khuld. Amin ya mujibas sa'ilin. Syukran ala husni ihtimamikum afan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami muliakan, Ustaz Dr. Andes K.H. Yahsallah Mansur memberikan sambutan atas terselenggaranya kesepakatan atau penandatangan MOU antara Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online dengan PT Telkom Indonesia Wilayah Lampung. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa penamaan lembaga ini dengan nama Sufa adalah untuk meneladani lembaga pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemilihan nama untuk lembaga ini dengan Abdullah bin Mas'ud adalah untuk meneladani dan juga mengharapkan agar kepribadian dan keilmuan sahabat Abdullah bin Mas'ud bisa diteladani dan akan menjiwai pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran pada lembaga Sufa Abdullah bin Mas'ud Online ini. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Lampung, mulai dari kepala desa sampai Bapak Gubernur, dan juga kepada semua pihak yang telah berperan dan berjasa atas terselenggaranya acara ini, terutama kepada General Manager Telkom Indonesia Wilayah Lampung, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Mukhlis. Acara selanjutnya, sambutan MOU yang akan disampaikan oleh yang terhormat General Manager PT Telkom Indonesia Wilayah Lampung kepada Bapak Insinyur Ahmad Mukhlis, dipersilahkan. Al-Kalimah Thaniya bimunasabat ittifaqiyah mudhakirah tafahum sayulqiha al-mudir al-am di syarikah Telkom Indonesia Sayyid Al-Muhandis Ahmad Mukhlis wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan atau yang mewakili Bapak Menteri Agama atau yang mewakili Duta Besar dari Sudan, Gubernur Lampung atau yang mewakili, kepada pembina utama Sufa Al-Quran Bapak Haji Muhyiddin Hamidi, yang kami hormati Ketua Sekolah Sufa Al-Quran Bapak Abdullah bin Mas'ud, Dr. Andes Yahsallah Mansur MA, para ulama, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, tak hentinya kita sampaikan selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pagi ini ataupun siang ini kita sudah menyaksikan torehan MOU antara PT Telkom dengan Yayasan Pondok Supah Hizbullah. MOU tersebut berisikan antara lain adalah support ataupun dukungan dari PT Telkom dalam proses belajar dan mengajar. Dalam kegiatan ini diantaranya Telkom akan memberikan dukungan dan support, satu, dengan SDM Telkom yang ada. Kita akan membantu memberikan ataupun melakukan sharing ilmu tentang ICT, tentang komputer, dan tentang telekomunikasi. Dua, kita telah membangun infrastruktur dengan menarik jaringan fiber optik mulai dari Natar sampai ke pondok ini, yang diharapkan menjamin kualitas maupun kecepatan pengiriman data, termasuk proses internet dan proses belajar dan mengajar secara online. Masih banyak kegiatan lainnya yang akan kita lakukan antara Telkom dengan Pondok Al-Fatah ini. Kita tahu bahwa tidak ada pilihan untuk mempercepat bagaimana proses belajar dan mengajar kalau tidak dimulai dengan sistem online. Kami bangga pada saat ini kami dapat memberikan support kepada Yayasan Pondok Al-Fatah sehingga sistem belajar dan mengajar secara online ini merupakan hal yang pertama, apalagi di Lampung merupakan hal yang pertama yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan dunia secara online. Kami atas nama manajemen Telkom menyampaikan terima kasih atas terjalinnya kerjasama ini, dan kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas grand launching Sekolah Tinggi Supah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskur As-Sayyid Al-Muhandis Ahmad Mukhlis ala kalimatihil qayyimah. Wa As-Sayyid Mukhlis fi kalimatihi yu'abbiru an farhatihi wa yatasarraf bi'ata' ad-da'am wa amaliyah ta'lim wa ta'allum abra al-internet yu'tabar awal masyru' at-ta'allumi bihadihi at-tariqah wa yufid aydan fadilatuhu anna al-ittifaq baina Sufah Abdullah, Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online wa syarikah Telkom Indonesia min madmunatiha awalan da'mu syarikah ala amaliyati ta'lim wa ta'allum fi hadhal ma'had wa athanian da'mu syarikah bi al-mawarid al-bashariyah al-mawjudah ladaiha wa aydan al-binyah al-asasiyah al-mutamathil fi i'dad wa tajhiz habal fiber min natar ila hadhal ma'had wa yurja minhu tarqiyat wa isra' al-sabakah fi hadhihi al-amaliyah at-ta'allum wa ta'lim. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan selamat datang dari pembina utama Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online, yang akan disampaikan oleh Imamul Muslimin Bapak Haji Muhyiddin Hamidi. Kepada beliau dipersilakan. Kalimatut tarhib wa taujihat min al-musyrif al-am li Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Online sayulqiha as-sayyid al-hajj Imamul Muslimin Al-Hajj Muhyiddin Hamidi wa ila sa'adatihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna biluzumil jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu ila jami'il ummah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah jami'il ummah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Di ini pidatonya ketinggalan Pak Bejo yang alhamdulillah yang tadinya mau di apa namanya pakai online saja dengan Pak Bejo ya, tapi rupanya sekarang mesti langsung nih. Nah, tadinya mau online saja melalui internet ya kan. Nah, yang kami muliakan Pak Bejo staf ahli dari Menteri Kehutanan, Menteri Kehutanan Pak sudah kesini menanam pohon yang 1 miliar. Karena waktu itu acara beliau sangat banyak sekali, maka hanya singgah saja, tetapi dengan satu janji bahwa beliau akan kembali ke sini untuk waktu yang lama. Tapi Allah berkehendak lain. Sampai kemarin sore protokol dari Kementerian Kehutanan sampai maghrib masih mengatur-ngatur semua masalah protokoler di sini. Meyakinkan kita semua bahwa Pak Zul akan hadir, Menteri Kehutanan akan hadir. Namun Allah berkehendak lain, jam habis maghrib beliau di telepon, dipanggil oleh Presiden pagi ini, sehingga beliau minta maaf kepada kita semua karena beliau berhalangan dipanggil oleh Bapak Presiden. Namun alhamdulillah Pak Bejo, Dr. Bejo, beliau adalah staf ahli. Dan di samping staf ahli, beliau adalah ketua Yayasan Sekolah Tinggi Perbankan Syariah. Alhamdulillah, kami tadi bicara-bicara cukup intens, dan insya Allah kita akan melanjutkan kerjasama dengan Bapak Dr. Bejo, insya Allah. Kemudian Yang Mulia Duta Besar Sudan, Masya Allah sekali, kami sangat terharu bahwa Yang Mulia Ekselensi bisa hadir di kampung yang sangat jauh dari kota, ya kan, apalagi dari Jakarta, mesti naik pesawat, dan apalagi mesti pagi-pagi sekali sudah datang. Begitu juga saudara Neil, alhamdulillah ini tidak asing lagi. Kami hampir setiap waktu ketemu dengan beliau dan duta besar Medawi. Kemudian Ibu Elia dari asisten 3 Pak Gubernur, kemudian juga Direktur Pendidikan Islam Pak Dr. Mamat, yang beliau minta maaf pada kita juga bahwa beliau harus kembali ke Jakarta segera sehingga tidak bisa bersama-sama sampai akhir acara ini, insya Allah. Tapi alhamdulillah beliau mendapat disposisi dari Bapak Menteri Agama, karena Menteri Agama ada urusan lain sehingga beliau Menteri Agama tidak bisa hadir. Demikianlah kemudian dari Pak Kapolda dan Korem, dan tidak lupa Ibu Camat ya Natar yang selalu membimbing dan mendampingi pondok pesantren ini, dari pondok pesantren yang seolah-olah jauh dari kota, sekarang oleh Ibu Camat didekatkan dengan kota. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, adapun ide dasar daripada Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online ini, pertama adalah kami setelah bekerja sama dengan beberapa sumber pengajar Al-Quran, baik dari beberapa negara, dari Sudan, dari Gaza ya, alhamdulillah. Maka di mana di Gaza itu yang kami dapat dari Dr. Abdurrahman Jamal, satu hari bisa menghafal 5 sampai 10 halaman, yang di kita di Indonesia akan sangat sulit sekali. Nah, kemudian dalam tempo 3 bulan berarti 90 hari kali 10 itu sudah cukup untuk hampir 30 juz. Nah, berdasarkan ini, dan itu hanya bisa ditampung paling 100 orang. Padahal saudara kaum muslimin saja di seluruh dunia sekarang itu jumlahnya menurut catatan dari PBB tidak kurang dari 1,6 miliar. Mungkin sudah terus naik. Kaum muslimin yang paling cepat naiknya insya Allah, sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Nah, dari 1,6 miliar ratusan juta tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar menafsirkan, belajar dan kemudian mengamalkan. Inilah yang menjadi titik tolak daripada ide dasarnya. Ratusan juta muslimin ingin belajar di Cina umpamanya. Kami sudah mengutus beberapa ikhwan ke Cina. Di sana sangat sulit dia mengaku nama Islam, tetapi belum bisa sholat, belum bisa mengaji, karena kesempatannya sangat sulit, dipersulit juga secara politis, ya kan. Nah, oleh dan begitu juga di daratan Eropa dan Amerika itu sangat sulit sekali untuk dapat belajar Al-Quran. Berdasarkan fakta-fakta ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mulai berbincang-bincang dengan beberapa ahli, dan kemudian didapat satu kesepakatan, memang kita harus membuat satu institusi, institut perguruan tinggi bernama Sufah yang mengajarkan Al-Quran secara online supaya bisa sekaligus diterima di seluruh dunia. Jadi kita akan berada di udara 24 jam. Jadi berada di udara 24 jam, karena kalau kita di sini pagi sekarang, itu di Amerika mau maghrib, sudah maghrib misa sekarang. Di Eropa tengah malam. Kalau di Timur Tengah ini barangkali baru habis subuh, sholat subuh sekarang. Nah, jadi pelajaran ini akan 24 jam, dan dosennya akan berganti-ganti. Dosennya terdiri dari ahli-ahli di bidangnya, itu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Itu terdiri dari pengajar-pengajar dari Indonesia sendiri, ya, antara tadi adalah Ustaz Yafsalo Mansur dan beberapa ahli lainnya, ya kan. Nanti pelajaran bahasa Arabnya adalah oleh Saudara Rois Abdullah yang ada di tengah itu. Dia, beliau adalah kandidat doktor dari Universitas Afrika di Khartoum. Nah, jadi ini ada beberapa orang pengajarnya, dosennya dari Indonesia. Tapi sebagian besar yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu terdiri dari ahli-ahli di luar negeri, di Timur Tengah terutama, ahli hadis, ahli tafsir dan sebagainya, dan secara online. Yang sesudah ini nanti upacara resmi, itu akan kita mulai kuliah pertama dengan Dr. Abdurrahman Jamal dari Gaza. Beliau adalah rektor atau pimpinan dari sekolah tinggi Al-Quran Wasunnah di Gaza. Beliau tidak bisa ke sini karena memang secara teknis politis itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu memang kita akan mengadakan pelajaran-pelajaran online. Sudah dicoba beberapa hari yang lalu dan itu berarti lancar. Dan ini akan terus, beberapa guru besar itu akan mengajar secara online. Jadi ada kelihatan kedengaran suaranya, ya, video, dan kemudian gambarnya secara visual. Dan tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Yafsalo Mansur, semuanya ini tidak mungkin secara zohir, tidak mungkin sama sekali kami adakan pondok pesantren yang jauh dari kota ini tanpa bantuan dari Bapak Insinyur Muklis sebagai General Manager PT Telkom. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi beliau di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi saudara, kita akan mengadakan pembelajaran mulai hari ini terus menerus siang malam. Kemudian ini ada juga beberapa cara pembelajaran. Ada pembelajaran klasikal yang kita sudah ada klasikalnya, kelasnya, ya, yang kedap suara muat 30 orang, itu ada dua lokal. Kemudian kalau dosennya mau mengajar secara online saja, ada juga studio kita. Dan kemudian kecuali itu klasikal, itu juga kita memberikan pelajaran secara online itu tadi. Jadi dua metode ini kita pakai dua-duanya. Dan kemudian siapa saja yang boleh ikut di dalam Sufah ini, perguruan tinggi ini, dua tahap, dua bagian. Pertama, yang memenuhi syarat-syarat akademis, jadi harus tamat SMA atau aliyah atau yang sederajat, dan akan dites masuk, ada tes masuknya seperti perguruan tinggi layaknya. Kedua, siapa saja yang mampu ikut di dalam Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini, umurnya 50, umurnya 60, 70, tidak punya ijazah apa-apa, bisa ikut. Tapi yang kedua ini tidak akan mendapat ijazah S1, S2, S3 kecuali kalau sudah memenuhi persyaratan akademik. Mungkin kalau kita di sini di Indonesia punya paket C umpamanya, sudah selesai paket C masuk, nanti dia bisa menebus ijazahnya S1, S2 dan seterusnya. Jadi artinya ini memang terbuka, mulai dari yang bisa belajar mulai 7 tahun sampai umur 70 tahun, dan itu bisa saja, tidak ada masalah. Inilah rencana pokok ya, dan yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, saudara-saudara, target terakhir ini yang paling pokok sebenarnya. Target terakhir, tujuan pokok kita yang paling tinggi daripada Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini adalah untuk merubah, untuk mencoba merubah peradaban manusia yang sekarang ya katakanlah dapat kita lihat carut marutnya ya kan, masalah ekonomi krisis di mana-mana, masalah politik di mana-mana ada perang ya kan, pembunuhan-pembunuhan dan sebagainya, dan juga sosial budaya ya kan, secara moral dan sebagainya. Kita dengan mengajar Al-Quran dan kemudian menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran, kita harapkan mereka akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah, mereka akan bisa berubah ya, merubah pribadinya, dan pada tahap akhir semua orang yang belajar insyaallah mudah-mudahan akan menjadi perubah. Kami kira itulah yang ingin kami sampaikan. Selamat datang, ahlan wa sahlan pada semua tamu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih sekali dan minta maaf atas banyak sekali kekurangan yang ada pada kami. Tidak lain, kami minta maaf untuk itu, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Mukhlis PT Telkom dan juga tentunya pada Pak Bejo yang sudah dari pagi beliau naik Garuda jam 5.40 ya, masya Allah sekali, itu dari pagi-pagi sekali sudah berangkat. Alhamdulillah juga kepada Dr. Mamat dari Kementerian Agama yang dengan susah payah meluangkan waktu sehingga bisa ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkur fadilatil imam ala kalimatihi al-qayyimah haythu yataqaddamu al-imam fi kalimatihi bisyukrihi al-jazil lil-wazir su'unil ghabat Jumhuriyat Indonesia wa kadhalika wazir su'un ad-diniyah Jumhuriyat Indonesia wa safir Jumhuriyatus Sudan lada Jumhuriyat Indonesia wa safir Daulat Filistin lada Jumhuriyat Indonesia. Kama taqaddama bisyukri al-jazil aidan li muhafiz Lampung wa mandub min maktab syurtah wilayah Lampung wa kadzalika rais al-baladiyah fi hadhihi al-mantiqah. Wa yu'ammir wa yu'abbir fadilatul imam anna al-fikr al-asasi min insya' hadzal mahad هو أنه بعد أن زار بعض المعاهد القرآن في غزة lahadha anna at-talaba fiha limuddah yawm wahid yastati ayyafat khamsa ila asr safahat fahadha alladhi yu'jibu al-imam fa ba'da an lahadha hadha al-waqi ada ila Indonesia wa tashawara ba'd al-khubara wa tawalladat min hadhihi al-istishara fikrah li insya hadha al-mahad al-musamma bi suffa al-Qur'an Abdullah ibn Mas'ud wa thaniyan al-fikru al-asas min hadha al-insya anna adad al-muslimin alladhina la yajiduna fursah li at-ta'lim wa ta'allum al-mubashir lil-Qur'an al-Karim sayiduna fursah insya'Allah fi at-ta'allum al-Qur'an abrol internet wa yaqum bitadris fi hadha al-mahad al-khubara wal-mukhtasun min al-asatidha kharij wa dakhil al-bilad min kharij al-bilad al-asatidha min Filistin min al-Yaman wa aydan min al-Sudan wa yuakid al-imam syukrahul jazil marwathaniya li al-sa'adat wa sadat ala hudurihim fi hadha al-iftitah al-mubarak. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Subdirektorat Diniyah dan Takmiliyah Bapak Dr. Mamat Salamat Burhanuddin karena yang bersangkutan siang ini juga akan kembali ke Jakarta. Kepada Dr. Mamat Salamat Burhanuddin, kami persilakan. Kalimah min Wazir Su'un Ad-Diniyah Jumhuriyah Indonesia alladhi sayulqiha Rais Al-Mudiriyah Al-Far'iyah li Su'un Ad-Diniyah wa Takmiliyah Ad-Duktur Mamat Salamat Burhanuddin wa ila hadratihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala allama wa ashkuruhu ala ma at'ama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Afdali man qama bi'ibadati rabbih wa saru 'alan nahjil qawim. Amma ba'du. Yang Mulia Abdurrahman As-Siddiq, Duta Besar Sudan untuk Indonesia. Yang Mulia Duta Besar Kedutaan Palestina dan yang mewakili. Al-Mukarram, Sepuh Pimpinan Pesantren Al-Fatah dan Suffah Hizbullah Al-Fatah Natar, Kiai Haji Lili Salahuddin dan Al-Imam Al-Fadil Al-Fahim Al-Fahamah Muhyiddin Hamidi. Yang saya hormati Mudir Suffah Kiai Haji Yakshallah Mansur. Yang saya hormati Staf Ahli Kementerian Kehutanan Bapak Bejo. Yang saya hormati perwakilan dari Gubernur Lampung, Asisten Bidang Kesra. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Natar, Ibu Bayana. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ingin menyampaikan kata maaf atas nama Pak Menteri. Beliau tidak bisa hadir di sini karena ada acara di NTB pada saat yang sama. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menyampaikan salam kepada forum ini. Dan saya atas nama Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, sangat menyambut baik terhadap acara ini dan kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pondok Pesantren Al-Fattah Natar yang telah berkreasi memerankan peran pondok pesantren di wilayah Lampung, dan kreasi ini merupakan kreasi yang sangat luar biasa karena meskipun Pondok Pesantren Al-Fattah, kata sesepuh tadi, nan jauh di Lampung, harus ditempuh sampai pakai pesawat dan dari jalan pun 4 kilo. Tapi perlu diketahui bahwa fisik itu terpencil, padahal ketika masuk ke sini berarti senyatanya adalah masuk dalam dunia Islam. Masuk dalam dunia yang senyatanya, karena yang kami lihat di sini bukan jamaah Muslim warga Lampung, yang kami lihat di sini adalah warga Muslim dunia. Untuk itu kami dari Kementerian Agama sangat menyambut baik semua kreasi, semua inovasi yang diperankan oleh pondok pesantren, sebab kami sangat paham betul betapa pesantren dalam sejarah kehidupan bangsa, sejarah kehidupan Muslim Indonesia, itu betapa besarnya peran pesantren membentuk dan mempertahankan Indonesia dan bangsa Indonesia. Tetapi kita sangat menyadari juga bahwa baru dekade terakhir inilah pesantren dilihat dan dilirik oleh pemerintah sebagai bahagian dari sistem pendidikan. Wallahu a'lam, mungkin dekade sebelumnya pesantren tidak dianggap sebagai bahagian dari sistem pendidikan. Kalau mungkin bisa disebut kelompok, mungkin kalau zaman Orde Lama yang namanya pesantren itu bisa disebut ya mungkin kelompok kelompen capir lah gitu, dan dianggap sebagai gerombolan-gerombolan yang tidak ada artinya untuk bangsa Indonesia. Tetapi perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia tanpa pesantren tidak akan tumbuh dan tidak akan berdiri. Dan pesantren sampai saat ini itu tetap setia kepada dakwah Islam dan pendidikan warga masyarakat Indonesia. Untuk itulah Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren selalu terus mengupayakan dan mendorong agar kemandirian pesantren untuk memerankan pendidikan dan dakwah itu terus dioptimalkan. Kami melihat bahwa pesantren itu minimal ada 4 peran yang harus diperankan. Pertama adalah at-tarbiyah, transmissions of knowledge, itu peran utama. Dan kami dari Kementerian Agama selalu terus mengupayakan agar fokus pesantren kepada at-tarbiyah, kepada pendidikan, mentransmisikan ilmu dari kiai ke santri, dari guru ke murid, yang pertama. Dan ini harus tetap dipertahankan. Yang kedua, peran pesantren sebagai pelestari bahkan pengembang ilmu pengetahuan Islam. Tidak bisa kita harapkan kepada lembaga apapun yang bisa melestarikan ilmu-ilmu Islam kecuali di pesantren. Untuk itulah kami dari Kementerian Agama selalu terus mendorong agar pesantren terus mengembangkan sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam. Yang ketiga adalah peran pesantren sebagai reproduksi kiai. Pesantren harus betul-betul menjadi pusat lahirnya para alim ulama, lahirnya cendekiawan muslim. Kita tidak bisa berharap lembaga-lembaga pendidikan yang lain seperti sekolah, apalagi sekolah umum dan perguruan tinggi bahkan Islam, itu pun tidak bisa diharapkan untuk bisa melahirkan alim ulama produk pesantren. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ini peran pesantren sampingan, yaitu sebagai agent of social change, bahwa memang pesantren hidup di tengah-tengah masyarakat, dan ternyata jelas peran pesantren di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pusat pengembangan masyarakat, menjadi pusat ekonomi, pusat pergerakan untuk dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, peran-peran itulah yang dicoba dilihat oleh Kementerian Agama agar pesantren itu lebih optimal. Dan kami melihat bahwa pesantren Al-Fatah Natar itu telah berkreasi dan telah mewujudkan dan membuktikan semua peran ini. Bahkan kami melihat dengan program Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online ini, ini satu bukti bahwa pesantren harus go internasional, harus diikuti oleh pesantren-pesantren yang lain. Pesantren yang lain yang sering terkesan ada di tengah-tengah pelosok, pesantren yang sering dikenal sebagai kelompok pendidikan tradisional, kumuh dan sebagainya, itu tidak terbukti di tengah-tengah pesantren Al-Fatah Natar Lampung ini. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali program yang digulirkan di Kementerian Agama, termasuk penguatan pesantren untuk masuk dunia maya ini. Kita selalu terus melakukan kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Kita punya program ingin membentuk 1000 web, sehingga jangan sampai di dunia internet itu didominasi oleh web-web atau situs-situs negatif. Kita tidak bisa memungkiri warga masyarakat itu kita stop tidak boleh masuk internet, tetapi justru kita harus fastabiqul khairat, kita harus berlomba dengan al-munkarat di dunia internet, sehingga semua warga yang ketika klik masuk dunia internet yang ada adalah situs-situs dakwah semua. Semua berlomba dengan situs-situs yang mungkar. Kita tidak bisa. Kemenkom Info sudah berpengalaman. Sekali delete, sekali hapus situs negatif, maka muncul 1000 situs negatif. Betapa sulitnya Kemenkom Info untuk membendung situs-situs negatif. Saya kira sudah saatnya dari mulai pesantren Natar inilah kita bisa mewarnai dunia internet dengan situs-situs dakwah, dengan informasi-informasi yang positif. Untuk itulah kami dari Kementerian Agama sangat-sangat dengan bangga menyambut dan mengucapkan selamat kepada pesantren Natar yang launching program Suffah Al-Quran Abdullah Ibn Mas'ud online ini. Kami berharap semoga program ini terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari warga masyarakat muslim, tidak hanya di Indonesia tetapi muslim sedunia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para sepuh, para kiai, para alim ulama di pesantren Natar yang kami mendengar, pesantren Al-Fatah tersebar di Indonesia. Mudah-mudahan para sepuh, para kiai mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk terus membawa amanah dan program yang sangat positif ini. Akhirul kalam dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dimohon sabar sebentar. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ketua Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online, yang akan diserahkan dari pimpinan Sufah Al-Quran Ibnu Mas'ud online kepada Menteri Agama. Naskur Fadilatul Doktor Muhammad Salamat Burhanuddin ala kalimatihil qayyimah haitsu alqa fiha intizar alwazir bi adam istita'atihi li hudur fi hadzal barnamaj bi wujud barnamaj akhar fi muhafazah Nusa Tenggara Barat wa yuhanni fadilatahu lil mahad alfatah ala insa hadzal barnamaj aw insa sufah Al-Quran Abdullah Ibnu Mas'ud online wa tasarrufa fadilatahu bi ta'bir anna mahad al-fatah aw jadal ibtikar fi amaliyati ta'allum wa ta'lim bil mahad al-islami mahma in izal hadha al-mahad anil madinah lakin hadha al-mahad haqqa asya kathira wa aidan alqa fadilatahu anna min ad-daur alladhi yajibu ala ayy ma'hadin islami al-qiyamu bihi hiya awalan daur at-tarbiyah wa thaniyan ad-daur al-khifat wa tatwir al-ulum al-islamiyah wa daur al-thalis ayin ayakun al-mahad mahdun al-ulama wal-muthaqafin al-muslimin wa daur al-rabi lil-mahad ayakun al-mahad wakala at-taghyir wa markaz at-taghayurat al-iktisad wa al-istima' li al-mustama' al-Indonesia wa yuakid fadilatahu annama amila al-mahad al-fat yajib ayan tahija bihi mahad ahar wa alqa aidan fadilatahu anna minal mashari alladhi qama bihi al-wazara ad-diniyah halian huwa insya alf mawaki al-elektroniyah limuajahat al-mawaki al-ibahiyah wa yuakid annahu qad hana al-waq lil-muslimin ayu athir wa yughayyir alam al-internet al-mamlu'ah bi al-mawaqi al-ibahiyah bi al-mawaqi al-islamiyah wa yatamanna akhiran istimrar hadhal mahad ila ayyanfa'a bihi jami'al muslimina fil alam wa al-kalimah alladhi ba'daha sayulqiha safir jumhuriyat as-sudan lada Jumhuriyat Indonesia alladhi sayulqiha as-sayyid Abdul Rahim as-siddiq wa ila sa'adatihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita, dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang tidak ketahui kita ketahui. Yusallillahu wal malaikatu wal mu'minun 'alan nabi sayyidil bashari Muhammad ar-rasul al-khatim lil Islam والزعيم الجامع للمسلمين. Semuanya yang ada di alam semesta ini, para malaikat, manusia, membacakan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menyatukan seluruh umat Islam. Fadilatul Imam Al-Alim Al-Allama Al-Syeikh Muhyiddin Hamidi. Yang kami hormati Imam yang sangat alim Muhyiddin Hamidi. Al-Mushrif ala hadha al-ma'had wa ala suffat al-Qur'an Al-Karim Abdullah ibn Mas'ud online. Semua pembina suffah Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud online. السيد ممثل وزير الشؤون الدينية الأخ محمد سلامات برهان الدين. Juga utusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Muhammad Ahmad Salahuddin. الأخ ممثل محافظ لومبوك. Begitu juga utusan dari Gubernur Lampung. السيد مدير معهد صفة Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Juga mudir Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Al-Ikhwa Al-Afadil As-Sayyidatu Was-Sadah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Az'adani jiddan an quddimat ilayya hazihi da'wah lihudur iftitah. Saya sangat berbahagia mendapatkan undangan untuk dapat menghadiri acara online acara grand launching ini. Lihuduri iftitah suffat Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud online, yaitu menghadiri grand launching suffah Al-Qur'anul Karim Abdullah bin Mas'ud online. Wa qad qumtu bil ittila' ala al-wathiqah allati quddimat ilayya. وهي وثيقة قيمة ووثيقة جيدة تعرف تعريفا حقيقيا بهذا المعهد. Dan kami telah membaca profil yang disampaikan kepada kami. Ini adalah profil yang sangat berharga yang menggambarkan bagaimana kondisi pesantren atau sufah ini. وأود أن أقتبس من هذه الخلاصة فقرة واحدة أجعلها مدخلا لحديثي. Dan saya akan mengambil sedikit dari apa yang ada di dalam proposal ini, dan ini yang akan saya jadikan sebagai landasan apa yang akan kami sampaikan. تقول وثيقة إطلاق صفة القرآن عبد الله بن مسعود أونلاين نظرا إلى أسباب انحطاط المسلمين طوال تاريخهم يجب عليهم الرجوع إلى القرآن والسنة. Saya akan mengambil dari apa yang disampaikan dalam mukaddimah proposal tersebut. Dengan melihat kondisi muslimin yang mundur saat ini, maka menjadi kewajiban umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Liyanalu izzatahu. Agar mereka dapat meraih kembali kemuliaannya. Wa tamdi al-wathiqa litaqul فسينبعث في نفوسهم بالقرآن عزتهم واعتقادهم بهويتهم الأصلية كخير الأمم ما داموا يتمسكون بالقرآن والسنة اللذين ورثهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya dalam mukaddimah proposal disebutkan, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk meraih kejayaan mereka adalah dengan cara kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ladayya huna amrun ham wa amrun khatir. La budda an unabbiha ikhwati lidzalika al-amr. Tetapi menurut hemat saya ada suatu hal yang perlu saya ingatkan untuk para ikhwan dalam menempuh hal ini. Walhamdulillah annahum fatinu ilayhi walakin hadza ziyadah fit tanbih. Memang ini sudah ada tadi disampaikan, tetapi ini adalah sebagai tambahan saja. Wa nahnu naz'a ila تعلم القرآن الكريم علينا أن نربطه دوما برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam upaya kita mempelajari Al-Quran ini, maka kita harus mempunyai hubungan yang erat, tidak boleh kita melepaskan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lannahu yaqul lann Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi yaqul ana akhu al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya adalah saudaranya Al-Qur'an. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. ونحن نعلم أجيالنا القرآن الكريم لا بد أن نربط ذلك بتعليمهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Qur'an kepada generasi kita, hendaknya selalu kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassahabatu ridwanullahi alaihim kanu yaqulun kana sallallahu alaihi wasallam Qur'anan yamshi baina zahranina. Dan para sahabat pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di tengah-tengah kita. Fala yumkin an nahtadiya ila fahmi al-Qur'an min ghairi rasul al-Qur'an sallallahu. Maka sangat tidak mungkin untuk dapat berpetunjuk dan memahami Al-Qur'an tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa antum fi 'amalikum al-mubarak hadha tabda'un ta'lim al-Qur'an 'alaykum an ta'lamu أن هناك أعداء يتربصون بالقرآن وبرسول القرآن صلى الله عليه وسلم. Dan kalian sekarang ini memulai pembelajaran Al-Quran, kami ingatkan bahwasanya musuh-musuh akan selalu mengintai kalian agar kalian tidak dapat melaksanakan apa yang kalian inginkan, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فهناك من بين زهرانينا من يقول القرآن وحده وكفى. Salah satu daripada musuh-musuh itu adalah orang Islam sendiri yang mengatakan bahwasanya Muslimin ini cukup dengan Quran saja. فعلينا أن نقول لمثل هؤلاء Al-Quran wa Rasulul Quran ma'an. Untuk menghadapi musuh yang demikian ini, kita hendaknya menjawab bahwasanya Al-Quran dan Rasul cukup bersama kita. Iqra'u in syi'tum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك قيل يا رسول الله وما رفع الذكر قال ما ذكر الله إلا وذكرت معه. Kalau kalian ingin membuktikan apa yang tadi saya sampaikan, bacalah surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan Allah mengangkat Anda wahai Rasulullah? Rasul menjawab, yang dimaksudkan Allah mengangkat saya adalah dengan Allah tidak disebut kecuali saya selalu disebut bersamanya. والشيخ الإمام محدين ذكر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علينا من القرآن سيدنا عبد الله قال أقرأ عليك وقد أنزل عليك ليس شيخ ولكن أنا نبان أنت الذي قلت. Jadi tadi beliau menyatakan Syekh Muhyiddin Hamidi tadi telah menyampaikan hadis, padahal tadi yang saya yang menyampaikan, jadi saya ralat ya. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Apakah saya harus membacakan kepada Anda padan Quran ini diturunkan kepada Anda?" Tafadhol. Wallahu subhanahu wa ta'ala nazzal al-Quran ala qalbi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lannahu kana ummiyan. Karena beliau adalah buta huruf. Fanazal Al-Quranu ala qalbihi wa hafizahu tilqaiyan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke dalam hatinya dan kemudian beliau menghafalkannya saat itu juga. وقلت لكم هناك أعداء من بين هؤلاء الأعداء من يقول أن رسول الله لم يكن أميا كان يقرأ ويكتب. Dan termasuk orang-orang yang memusuhi Al-Quran adalah orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu bukan buta huruf, tetapi Rasulullah itu dapat membaca dan menulis. Ini termasuk dari orang yang memusuhi Al-Quran. وهؤلاء يهدفون إلى القول في النهاية كما وصفهم القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه كأنما يريدون أن يقولوا أن رسول الله كان يقرأ ويكتب وأن هذا القرآن كتبه هو بيده وأملاه عليه الجن أو الشياطين. Padahal tujuan utama dari mereka mengatakan bahasanya Al-Quran itu Rasulullah itu bukan buta huruf adalah untuk menyatakan bahasanya karena Rasulullah itu bisa membaca dan bisa menulis, maka Al-Quran adalah tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walihaza wa nahnu nakhtu hadhihi al-khutwa al-jabbara ta'lim al-Quran online hadha 'amal mutaqaddim la budda an nashabahu bi'amal akhar mutaqaddim aidan bi an narbit al-Quran bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan ini satu hal yang sangat bagus yang menunjukkan kemajuan kita, yaitu mengajarkan Al-Quran secara online. Tapi saya pesankan agar selalu didampingi dan selalu diikat dengan mengajarkan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaina an nazra'a fi nish mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam wa an nartabita bi syakhsihi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menanamkan orang yang kita ajar kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengaitkan hal ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana aqul bi syakhsihi sallallahu alaihi wasallam la'annahu huwa Quran yamshi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menyatakan bahwasanya individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran yang berjalan di tengah-tengah kita. أود أن أقول لكم أننا هناك يعني بعض الاتفاقيات التي وقعت بين مؤسستكم وبعض جامعات السودان. Dan saya sampaikan bahwa telah ditandatangani MOU antara lembaga ini dengan beberapa perguruan tinggi di Sudan. إن شاء الله سوف يكون همي الأول هو تفعيل هذه الاتفاقات ووضعها موضع التنفيذ. Yang menjadi keinginan saya yang pertama adalah bagaimana merealisasikan MOU tersebut dalam kenyataan dan mudah-mudahan ini segera terrealisir. Wa ubashshirukum bi anna hunaka wafd hadara ila Indonesia qabla ayyam waltaqa bi 'adadin min al-mas'ulin fi wazarat ash-shu'un ad-diniyah wa fi al-jam'iyat al-ahliyah التي تهتم بالتعليم مثل جمعيتكم هذه ورجع إلى الخرطوم والآن يعد لإحضار معلمي اللغة العربية من السودان إلى أندونيسيا وإن شاء الله سوف يكون لهذا المعهد ولهذه المدرسة نصيب من الأساتذة الذين سوف يحضرون من السودان. Dan selanjutnya saya sampaikan kabar gembira. Sekali kabar gembira, bahasanya beberapa waktu yang lalu telah datang beberapa delegasi dari Sudan, dan mengunjungi beberapa lembaga pendidikan di Indonesia, sekarang sedang kembali ke Sudan dan melaporkan apa yang telah mereka dapatkan selama di Indonesia, dan saya berjanji bahwasanya mereka kembali sebagian akan saya tempatkan di Suffah atau Ma'had Al-Fatah ini. Wa insyaallah aidan sawfa nukhassis juz' min al-minah al-mamnuha li jumhuriyat Indonesia لبعض الطلاب من هذه المؤسسة ليدرسوا أيضا بالسودان. Dan yang selanjutnya saya berjanji akan memberikan beberapa beasiswa untuk santri-santri pesantren ini agar mereka dapat belajar di Sudan dengan gratis. الله أكبر الله أكبر. وسوف إن شاء الله ننسق ذلك مع مدير المعهد إن شاء الله و نطلب من الآن إعداد قائمة بالطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالسودان حتى يجلسوا للامتحان ومن ثم يغادروا إلى السودان إن شاء الله في العام الجديد. Dan mulai sekarang saya minta kepada mudir mahat ini akan mempersiapkan anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran ke Sudan. Kumpulkan mereka, nanti kita akan tes, dan setelah itu mereka kami langsung berangkatkan ke Sudan untuk belajar di sana. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala 'amalakum hadza 'amalan khalisan lillahi wa rasulihi. Amin. Amin. Saya berharap mudah-mudahan semua amal ini dicatat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang ikhlas hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Wa yuwaffiq al-qa'imin 'ala hadza al-amr. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang telah melaksanakan hal ini. Wa nasitu an akhussa bisalam as-sayyid mumassil syarikat Telkom li hadha al-'amal al-'azim. Dan wa hadha ma'mulun fikum wa insyaallah sawfa tastamirruna fi hadha al-'amal wa nahnu nad'amukum insyaallah. Dan saya juga lupa ya, tadi kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada Telkom, dan insyaallah kami akan terus membantu program ini insyaallah. Waladaina al-an wafd min syarikat al-ittisalat as-sudaniyah mawjud huna, ana yani arju an taltaqu bihim li munaqashat subul at-ta'awun baina syarikatikum wa hadhihi syarikah fi Sudan insyaallah. Dan sekarang Pak sedang datang utusan Telkom Sudan, dan saya berharap Bapak dapat bertemu dengan mereka untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat ke depan demi perkembangan Telkom. Dan sekarang mereka ada di Bandung untuk mendatangi konferensi. Insyaallah, insyaallah. Maratan ukhra la yasa'ani illa an ataqaddama lakum bi jazil at-taqdir wal ihtiram wat tajilla li da'watikum lana li hudur hadhihi al-munasabah al-qayyimah. هذه المناسبة العظيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمار الأجيال حتى تكمل هذه المهمة العظيمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat berlangsung dan mencapai hasil seperti yang kita inginkan. نشكر سعادته على كلمته القيمة ونتمنى أن تنطبق ما ألقاه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين هذا المعهد وجامعة السودانية. و نفيدكم علما أننا عندنا موعد المحاضرة والحوار التفاعلي مع الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل بغزة فلسطين, والموعد هو الآن. لذلك بعض الكلمات من سفير دولة فلسطين ومحافظ لامبونغ نؤجلها إن شاء الله بعد الحوار مع Dr. Abdurrahman Al-Jamal. Kami beritahukan kepada para hadirin semuanya bahwa kami sudah terhubung saat ini dengan Darul Quran Wasunnah di Gaza untuk mencoba atau menguji coba online yang nanti akan dilakukan oleh General Manager Telkom Bapak Insinyur Ahmad Mukhlis dengan Gaza, dan selanjutnya akan diadakan kuliah online perdana oleh Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal dari Gaza, Palestina. Oleh karena itu, sambutan-sambutan yang lainnya dengan sangat terpaksa kami tunda, dan insya Allah akan diberikan waktu setelah kuliah perdana dari Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal di Gaza. Yang juru bahasanya siapa itu? Nggak kelihatan. Gambarnya nampak di dahinya aja. Alhamdulillah baru nampak. Saya cek selamat ya. Ini adalah peserta dari Malaysia. Ini kan dia Malaysia. Ini Gaza. Gaza. Gaza. Ini Gaza ya. Ini Gaza. Ini Gaza. Ini Gaza. Ini di Gaza. Ya, ini mulai terhubung dari Gaza. Inilah Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal yang akan memberikan kuliah perdana Ketua Darul Quran Wasunnah Gaza. Ke Malaysia. Ustaz Abdurrahman, when you come to Malaysia? Naam. Ya, nanti aja ini yang ini. Ya. Wa nahnu al-an al-ma'abir mughlaqa, nahnu fi hisar. Dari Malaysia. Ini Pak Mulis yang begini nih yang jadi problem. Tiba-tiba muncul ini dari Malaysia, tanya, kapan dokter ke Malaysia? Oh, kami tidak bisa, kami sekarang lagi di embargo, katanya. Ya, sudah cukup. Ustaz Abdurrahman. Ya. Sudah ditutup tuh Malaysia, ditutup. سنأتي لماليزيا إذا فتحت المعابر نحن إمكانية السفر الآن ليست واردة السفر صعب ممنوع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحبا أستاذ يخشى الله ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا بكم جاهز جاهز عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا حياك الله سعادة السفير يا مرحبا أهلا وسهلا سعادة السفير يا مرحبا بك ini apa itu salih Allah izdikum alkhair antum ahli sudan ahli karam ahli khair masyaallah masyaallah sahih الله يكون لكم سهم في ذلك إن شاء الله بإذن الله نحن مستعدون بإذن الله وأنتم ما شاء الله برضو عندكم الهمة العالية وسيكون لكم مشاركة فعالة في هذا في هذه الجامعة المفتوحة إن شاء الله. هو فيكم وعليكم ونحن في شوق. جزاك الله خيرا. نحن أهل السودان نكن لهم كل حب وكل تقدير. أهل السودان أهلنا الطيبون الكرام. نحن كذلك والله نحن نكن لإخوتنا في فلسطين كل حب وتقدير، وخاصة أهلنا المحاصرون في غزة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك من أسرهم وأن يعني ينزل عليهم فتحا وفرجا من عنده سبحانه وتعالى. آمين. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تحياتنا للإخوة جميعا في السودان أهلنا وأحبابنا إن شاء الله. جزاكم الله. Demikianlah dialog antara Duta Besar Sudan dengan Dr. Abdul Rahman Jamal. Turid anta tahaddats ya. Oh, cukup ya. Nah, sama-sama dari Palestina ini ya, alhamdulillah. Nah. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana jahil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام جميعا والأخوات الكريمات المسلمون والمسلمات المحتشدون اليوم في هذا المكان للمشاركة في افتتاح هذه الجامعة العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية من أرض الرباط، أرض فلسطين، أرض غزة، نهديكم أجمل التحيات والسلامات في هذا اليوم الطيب المبارك الذي تعلنون فيه عن افتتاح هذه الجامعة القرآنية التي تعلم القرآن الكريم وتعلم علوم القرآن الكريم. Para hadirin, kami akan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal. Pertama, beliau menyapa semua yang hadir pada acara grand launching ini, dan beliau menyampaikan selamat atas peresmian Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini yang mengajarkan Al-Quran. Nubariku lakum fi ma'hadi As-Suffah Hizbullah wa madrasat al-Fath al-Islamiyya insya' هذه الجامعة صفة القرآن جامعة عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن وعلومه عبر الإنترنت. نبارك لكم إنشاء هذه الجامعة التي أسأل الله عز وجل أن تكون إضافة نوعية في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وجهد طيب مبارك لكم ومساهمة كبيرة في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. Kami sampaikan selamat atas diresmikannya Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online, dengan harapan semoga akan menambah kualitas dan kontribusi yang baik dalam pengajaran Al-Quran. Fanahnu أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله عز وجل بالقرآن الكريم خير كتاب أنزل. نحن المسلمين وحدنا الذين نملك هذه الوثيقة السماوية الفذة التي تحمل كلمات الله الأخيرة لهداية البشرية جمعاء. Kita sebagai umat Islam telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang membawa petunjuk bagi semua manusia. Al-Qur'anul Karim huwa masdar 'izzati hadhihi al-ummah. Lamma tamassakat ummatuna al-islamiyyah بكتاب الله عز وجل فازت وسادت وقادت وكانت في مقدمة الأمم. ولكن لما هجرت كتاب الله سبحانه وتعالى تأخرت وأصبحت في ذيل القافلة، ولن يصلح حال هذه الأمة في هذا الزمان إلا بما صلح به حال أولها بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. Al-Quran adalah kunci kemuliaan dan kejayaan umat Islam. Manakala umat Islam berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran, maka akan menjadi mulia, berjaya dan dapat memimpin peradaban dunia. Akan tetapi manakala umat Islam meninggalkan Al-Quran, maka posisi mereka hanya akan menjadi pengekor saja. Wan Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wajjaha ihtimam al muslimin lil Qur'an awwala. Lidzalika kana fi bidayati ad da'wa kana fi bidayati hijratihi ila al Madinati al Munawwara kana yaqulu lil muslimin la taktubu anni shay'an ghayra al Qur'an. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ليكون الاهتمام موجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نبي محمد صلى الله عليه وسلم di awal pengajaran al-Islam, beliau mengarahkan umat Islam agar memberikan perhatian yang penuh kepada kitab suci Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan, beliau mengatakan, tulislah Al-Quran dari saya, dan barang siapa yang menuliskan selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Sabda ini bertujuan agar umat Islam fokus perhatiannya kepada Al-Quran. Lidzalika tammat الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم اهتموا بالقرآن الكريم اهتماما كبيرا. بلغ اهتمامهم بالقرآن الكريم أن عدوا آيات القرآن الكريم، بل عدوا كلمات القرآن الكريم، بل أحرف القرآن الكريم. Oleh karena itu kita melihat generasi para sahabat memperhatikan sekali terhadap kitab suci Al-Quran. Dibuktikan bahwa mereka bukan saja menghitung ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka juga menghitung kata-kata Al-Quran dan bahkan jumlah huruf Al-Quran. Hafiz Al-Quran Al-Karim آلاف المسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء، وحفظه كذلك من المسلمين الذين لا ينطقون اللغة العربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام بهذا القرآن الكريم. Sementara itu ada ribuan kaum muslimin yang menghafal Al-Quran, baik berusia muda maupun berusia lanjut. Bahkan dari mereka yang tidak faham sama sekali dengan bahasa Arab, mereka telah hafal Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran. بل حفظ المسلمون كيفية أداء هذا الكتاب العزيز، لم يحفظوا آياته فحسب، بل حفظوا كيفية أدائه، ترتيل القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، وهي الصفة التي شرعها الله عز وجل وارتضاها ليتلى عليها كتابه، بل رسموا القرآن الكريم بطريقة خاصة، وما زالت الأمة تتوارث هذا الرسم الخاص بالقرآن الكريم، وكان الإفتاء أنه لا يجوز أن يرسم القرآن ولا أن يكتب إلا على ما كتبه عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. Di antara perhatian lain yang diberikan oleh umat Islam terhadap Al-Quran ini adalah bahwa mereka menentukan dan menghafal bagaimana membaca Al-Quran, juga cara-cara penulisan Al-Quran. Mereka, para ulama, memfatwakan bahwa Al-Quran tidak boleh dicatat dan ditulis kecuali sesuai dengan cara penulisan yang dilakukan oleh para sahabat. Al-Quranul Karim, ayyuhal muslimun, ayyatuhal muslimat, huwa kitabu hidayah wa kitabu rasyad. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نور، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. فالقرآن الكريم سر حياة المسلمين، سر تقدمهم، سر رفعتهم، سر نجاحهم في هذه الدنيا والآخرة. Al-Quran bagi umat Islam adalah kitab petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati Al-Quran sebagai nur dan ruh, sebagaimana dalam firman-Nya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Dengan demikian, maka Al-Quran adalah rahasia kemajuan dan kejayaan umat Islam. لذلك هذه الكلمات النورانية، هذه الكلمات المباركة، كلمات القرآن الكريم صاغت عقولا. هذه الكلمات، كلمات القرآن الكريم، أخرج الله بها خير أمة أخرجت للناس. كيف كان حال العرب كيف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول القرآن، وكيف أصبح حالهم بعد نزول القرآن الكريم؟ نعم، القرآن الكريم رب رجالا حملوا هذه الدعوة، وحملوا هذا الدين، وحملوا هذه الحضارة الإسلامية، وبلغوها للناس في أرجاء الأرض. القرآن لah yang telah melahirkan umat yang terbaik. Lihatlah bagaimana dahulunya bangsa Arab sebelum diturunkannya Al-Quran, dan lihat pula bagaimana mereka setelah mengenal Al-Quran. Al-Quran telah mendidik para pejuang yang menyampaikan dakwah ini, para pejuang yang telah menciptakan peradaban ke seantero jagat raya ini. Al-Quranul Karim, هذا الكتاب العزيز له خصائص. القرآن الكريم كتاب إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، كتاب معجز الله عز وجل تحدى به العرب وهم في قمة الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل سورة من القرآن الكريم، لكنهم عجزوا. القرآن الكريم كتاب مبين، كتاب ميسر، يسره الله عز وجل للذكر، للتلاوة، للحفظ، للفهم. القرآن الكريم كتاب تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى ولم يكل حفظه للناس. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم كتاب الدين كله، كل الدين في هذا القرآن العزيز. Kitab Al-Quran mempunyai beberapa kekhususan dan keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi yang mengandung mukjizat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantang seluruh bangsa Arab yang ada saat itu, dan mereka saat itu adalah memiliki kesusastraan yang sangat tinggi. Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu. Al-Quran adalah kitab yang dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, karena dalam ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kami adalah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. القرآن الكريم له مقاصد. مقاصد القرآن الكريم منها تصحيح العقيدة عن الألوهية، تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض المهيمن على هذا الكون، كذلك تصحيح التصور أو تصحيح العقيدة عن النبوة، عن الجزاء والبعث. هذا من مقاصد القرآن الكريم. Al-Quran mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah tashihul akidah, yaitu membenarkan atau meluruskan akidah mengenai ketuhanan, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Yang kedua adalah meluruskan akidah mengenai kenabian dan juga mengenai kebangkitan manusia di hari kemudian. كذلك من مقاصد القرآن تصحيح التصور عن هذا الإنسان وكرامة هذا الإنسان ورعاية حقوقه، فالله عز وجل كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالإنسان مكرم في هذا الدين، والقرآن الكريم راعى كرامة هذا الإنسان وراعى حقوق الإنسان. Di antara tujuan Al-Quran adalah meluruskan persepsi mengenai siapa manusia dan bagaimana hak-hak yang dimiliki manusia. Al-Quran memberikan gambaran mengenai manusia bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia, di mana Al-Quran menyatakan dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dan kami utamakan, kami berikan kelebihan mereka di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Al-Quranul Karim kadzalika harisa على وصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى، ليعبد الإنسان الله عز وجل حق عبادته، وليتقي الإنسان ربه، ليكون هذا الإنسان بعبادته لله عز وجل محققا للغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-Quran juga mempunyai tujuan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya, supaya manusia bisa menyembah Allah dengan penyembahan yang sebenarnya, supaya manusia bisa mewujudkan tujuan utama diciptakannya manusia, yaitu untuk menyembah Allah semata. Kedzalika harisal Al-Qur'an ala tazkiyati an-nafs al-insaniyah, لأن النفس إذا صلحت صلح الإنسان، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلح هذا الإنسان وزكت نفسه وطهرت فإن المجتمع كله سيصبح مجتمعا صالحا. القرآن juga bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia. Karena apabila jiwa manusia bersih, maka akan bersih juga peradaban yang diciptakannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh manusia itu. ما دامت هذه خصائص هذا الكتاب العزيز وهذه مقاصده هذا الكتاب الكريم إذن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نحسن التعامل مع القرآن الكريم فهما وتفسيرا فليس هناك أفضل من أن نفهم عن الله مراده سبحانه وتعالى والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لنتدبره ونفقه أسراره كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dengan demikian, ketika kita telah mengetahui keistimewaan dan tujuan diturunkannya Al-Quran, maka kewajiban yang selanjutnya untuk kita semuanya adalah memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah, kitab ini kami turunkan dengan keberkahan supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Fala yaliqu bi ummati al-islam an taqa fi ma waqat fihi ummatu at-tawrah. Wallahu 'azza wa jalla qala fi haqqi al-yahud mathalu alladhina humilu at-tawrat thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu athqala. Maka la budda li ummati al-islam an tuhsina at-ta'amul ma'al Qur'an al-Karim. Maka sungguh sangat tidak pantas kalau umat Islam terjebak sebagaimana umat Yahudi, di mana Allah menggambarkan dalam sebuah ayat perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya sebagaimana keledai yang membawa kitab. Umat Islam diharapkan tidak terjebak dengan apa yang telah terjadi pada kaum Yahudi. Kama yajib an nuhsin at-ta'amul ma'al Qur'an al-Karim ittiba'an lahu wa 'amalan bihi wa hukman bitashri'ihi ودعوة إلى هدايته فالقرآن الكريم منهاج حياة للأمة بل للبشرية جمعا. Interaksi yang harus kita lakukan dengan Al-Quran selain memahaminya adalah juga mendakwahkannya, menyampaikannya, karena tidak ada manhaj atau jalan kehidupan yang lebih baik dari jalan kehidupan Al-Quran. وقد أحسنت أمتنا في قرونها الأولى خير القرون أحسنت التعامل مع القرآن الكريم في مجالات الحياة المتنوعة، فقد غير القرآن الكريم حياة الناس تغييرا كاملا، نقل الناس من انحرافات الجاهلية إلى استقامة الإسلام، وتبعهم على ذلك تلاميذهم، تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم، وتلاميذ تلاميذهم من الأجيال القرآنية. وكانت الأمة في ذلك الوقت أمة عزيزة كريمة، لأنهم أخذوا القرآن الكريم بقوة. Teladan yang sangat baik bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran adalah interaksi para sahabat, di mana Al-Quran telah merubah mereka dari jahiliyah menuju Islam. Demikian juga interaksi tersebut dilanjutkan oleh murid-murid mereka dan juga murid-murid generasi sesudah mereka. Mereka menjadi umat yang berwibawa, umat yang jaya, karena mereka berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Fala sabila idhan ila inqadhil ummatil islamiyyatil yawm min daya'iha, min takhallufiha, min taba'iyyatiha illa birruju'i ila Al-Quranil Karim wa sunnatin nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada jalan untuk menyelamatkan umat Islam dari ketersesatannya, kemundurannya dan keterbelakangannya kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ayyuhal muslimun ayyatuhal muslimat la budda an nuhsin at-ta'amul ma'al Qur'anil Karim hifdhan. والقرآن الكريم يسره الله عز وجل للذكر، وندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال عليه وحفظه وحفظ ما تيسر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Demikian juga kita harus memperbaiki interaksi kita dalam menghafal Al-Quran. Kita harus berusaha untuk menghafal Al-Quran sebaik mungkin, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka dia seperti rumah yang roboh. Kadzalika labudda an nata'ahad Al-Quran Al-Karim. لابد أن نتعاهد القرآن الكريم، حفظة القرآن أو الذين حفظوا أجزاء من القرآن الكريم لابد أن يتعاهدوا القرآن، أن يراجعوه، أن يواصلوا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يحتاج منا إلى أن نواصل في مراجعته لئلا ننساه. كذلك ينبغي أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يدعو إلى خير الأخلاق وإلى أحسنها، فلا بد أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نقبل على القرآن الكريم حفظا وتعاهدا لا بد أن نخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى، أن يكون طلبنا لحفظ القرآن الكريم ولتعاهد القرآن الكريم من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. معذرة يا دكتور. نعم. اختصارا للزمن، ربما سيكون بعد هذه القطعة المناقشة من الطلبة في هذا المعهد، و سنقوم إن شاء الله الآن بترجيم بترجيم أو بترجمة الفكرة الأخيرة الذي ألقيتها حضرتك إن شاء الله. نعم. Beliau terakhir menyampaikan bahwa kita juga harus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, di mana kita yang sudah mempunyai hafalan harus selalu memurojaah hafalan kita. Kita juga harus berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan yang paling penting adalah kita harus ikhlas di dalam mengamalkan Al-Quran ini, juga dalam mempelajarinya. Dan Nakif lahzah yasirah ya Sayyid Doktor, wa nahnu sanwasil al-barnamaj apa abi istima' kalimah min al-mumathil safir daulat Filistin lada jumhuriyat Indonesia. Naam ila fadilat Sayyid Nil Mahmud falyatafaddal mashkura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi a'la maratib al-ilmi wa ja'alahum warathatil anbiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul alimul khabir. Wa ashhadu anna sayyiduna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhir. أمره المولى بطلب الزيادة من العلم فقال تعالى وقل رب زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menganjurkan kepada kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Fadilat Imam al-Muslimin wa samahat al-Syeikh Yakhsha Allah Mansur Mudir Sifatul Quran Abdullah Mas'ud Ashab al-Ma'ali wa Sa'ad al-Safir Dawlat al-Sudan al-Shakika Al-Ukhwa wal-Akhawat wal-Tulab wal-Talibat Uwaddi an-u'abbir lakum an syukruna lida'watukum al-Karima لكي نشارككم الاحتفال بانطلاق هذا الصرح العلمي والتربوي الذي سيكون له تأثير هام في توضيد رسالة الإسلام الخالدة المتمثلة بالقرآن الكريم والمساهمة في حفظها وفهمها واستمرار انتشارها عملا وتنفيذا لمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Setelah beliau menyampaikan penghormatan kepada Imamul Muslimin, kepada Duta Besar Sudan dan kepada seluruh hadirin, beliau menyampaikan betapa pentingnya pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu launching Al-Jami'ah As-Suffah Abdullah bin Mas'ud, yang ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan masyarakat Islam pada masa yang akan datang. Wa kam nahnu al-an fi hajja masa li an na'ud lit-tamassuk bi kalamillah wa ta'alimi wa fahmi maqasidihi wa idraki ma'anihi badal halat at-tashattut wal-khilaf wal-firqa allati ta'sif bi ba'd aqtarina wallati addat ila dha'f al-umma wa inkisamiha ila tawa'if wa madhahib wa ahzab wa harakat mutasari'ah. Kondisi muslimin saat ini karena jauh dari Quran sangat memprihatinkan. Mereka banyak berselisih dalam berbagai macam hal. Akhirnya mereka menjadi beberapa kelompok, beberapa madhab dan beberapa golongan. Inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Kama uwaddi an uhannikum ala ikhtiyarukum al-muwaffaq li ismi as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud likay yakun namudijan wa qudwatan yahtadi biha at-talaba والطالبات الذين سيحظون بالالتحاق بهذه المدرسة. Oleh karena itu tepat kalian memilih nama dari Suffah ini Abdullah bin Mas'ud, agar apa yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud menjadi panduan bagi seluruh mahasiswa atau siswa yang belajar di tempat ini, dan juga lembaga ini selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. فَهُوَ سَادِسُ مَنْ أَسْلَمْ وهاجر في الهجرتين وصلى على الكبلتين وأول من جهر بقراءة القرآن dan beliau adalah orang yang keenam yang masuk Islam yang pertama kali. Beliaulah orang yang hijrah ke dua tempat. Beliaulah orang yang sholat menghadap dua kiblat. Dan beliau adalah orang yang pertama kali mengeraskan atau membaca Quran secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat. Wa huwa min khairat fuqaha wa ulama al-umma al-islamiyah al-hafidhin al-Quran wa qari'ihi wa mu'allimih. Beliau adalah ahli fikihnya umat ini. Beliau adalah orang yang penghafal Quran. Beliau adalah tokoh dalam bidang Al-Quranul Karim. Dan beliaulah pengajar Al-Quranul Karim di tengah-tengah masyarakat saat itu. Wa'ala dhalik fa'innana nu'abbir an kona'atina wa amaluna bi'an yusahim hadal mashru' bitakhrij ajyal minas syabab al-wa'i wal-fahim wal-mudrik li'usul al-islami wa risalatih. Oleh karena itu kami berharap dari lembaga ini akan muncul alumni-alumni atau generasi yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap agama dan terhadap apa yang diperlukan oleh kehidupan masyarakat. والذي سيكون له الدور الهام بنقل هذه المعرفة لعموم المجتمع الأندونيسي والإسلامي الذي نتمنى له دوام الاستقرار والتقدم والرفعة والازدهار. Dan mudah-mudahan alumni ini dapat berpencar atau dapat berpencar ke segala penjuru di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya dan akan memberikan pencerahan bagi umat Islam saat ini di seluruh dunia. أخيرا نعبر لكم عن تهانينا بهذه المناسبة ونتمنى لمدرسة صفة القرآن عبد الله بن مسعود النجاح وندعو الله أن يوفقكم دائما إلى فعل الخير وإلى الإمام وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya sangat berharap mudah-mudahan perguruan ini sukses dan akan terus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang terbaik ke dalam perguruan tinggi ini. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Selanjutnya semestinya akan dicoba dialog tanya jawab mengingat keterbatasan waktu. Acara tanya jawab ditunda terlebih dahulu dan tadi sudah mewakili telekonferensi Indonesia Palestina sekaligus disaksikan diikuti oleh para peserta dari Malaysia, dari Gaza dan insya Allah dari beberapa tempat lain. Baiklah untuk acara selanjutnya, sambutan yang tadi sempat tertunda, yaitu sambutan atas nama Gubernur Provinsi Lampung, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Kesra Provinsi Lampung kepada Ibu Hajah Elia Muhtar SEMM, dipersilahkan. Kalimah Muhafiz Lampung التي سيقوم بإلقائها المساعد قسم الرفاهية الحاجة إليا مختار SAMM إلى حضرتها فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Pembina dan Ketua Pengurusan Supah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada saat yang bersamaan beliau sedang ada di luar kota yaitu di Bangka Belitung sehingga tidak dapat hadir pada kesempatan ini dan beliau juga titip salam, salam hormat dan hangat buat kita semua. Untuk ini saya mohon izin membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang mulia Duta Besar Sudan dan Palestina, yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Kehutanan Republik Indonesia atau yang mewakili, serta Menteri Agama RI atau yang mewakili, dan Pokor Pimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Yang saya hormati Bupati Lampung Selatan, dan pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Camat, dan yang kami hormati pembina dan ketua pengurus Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, dan hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan inayahnya kita dapat menghadiri acara pembukaan Sekolah Pendidikan Tinggi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online dalam keadaan sehat walafian. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya sampaikan ucapan selamat kepada Ketua Pengurus Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online atas dibukanya sekolah ini. Dan dibukanya sekolah ini tentu akan semakin melengkapi lembaga pendidikan yang bermutu di daerah Provinsi Lampung dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan meskipun dari jarak jauh. Sebab sekolah ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran dengan sistem pembelajaran secara online. Kita ketahui kampus SKIBM Muhajirun telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi Islam seperti Universitas Apoli Al-Quran and Islamic Science di Sudan, International Universitas Afrika, dan juga di Malaysia. Besar harapan saya sekolah ini mampu memberikan yang terbaik bagi para penerus generasi bangsa di seluruh dunia. Hadirin yang saya hormati, sampai saat ini sekolah ini merupakan sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan secara online di Provinsi Lampung. Keberadaannya di daerah ini tentu akan semakin mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan dan karakter sesuai dengan ajaran Al-Quran. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Lampung agar kesempatan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar fasih Al-Quran dan tentunya mendalaminya juga. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat kepada Ketua Pengurus Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Semoga maksud dan tujuan dibukanya sekolah ini benar-benar tercapai dan dapat memberikan kemajuan terhadap pendidikan di Provinsi Lampung yang tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Sahrudin ZP, terima kasih. Cara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ketua Yayasan Al-Fatah dan Dewan Pembina Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Naskur As-Sayyidah Alia Mukhtar SAMM allati alqat kalimat al-muhafiz Lampung haythu yulki fiha intidhar Sayyid al-muhafiz alladhi yatamanna al-hudur fi hadha al-iftitah lakin halian sayyidu siyadatuhu yatawajad fi muhafadhah Bangka Belitung wa yu'abbir an tamanniyatihi ayyan fa'a hadhal mahad lil muslimina jami'a wa wujud hadhal mahad fi muhafadhah Lampung yurja minhu ijad jil al-musaqqaf fi thaqafatil Qur'an wa yarju min jami' sukan Lampung ayusyarik fi amaliyat ta'lim wa ta'allum fi hadzal ma'had. Selanjutnya saya sampaikan bahwasanya beliau telah mendaftarkan diri sebagai siswa dari Sufa Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud ini. Dan juga Ibu Camat, jadi kita sudah dapat mahasiswa baru 2. Wa nufidu Allahu Akbar. Wa nufidukum ilman anna as-sayyidah Elia Mukhtar tusajjil al-an ka talibah fi hadha as-sufah al-Quran. Alhamdulillah. Wa kadhalika rais baladiyah hadhihi al-mantiqa. Alhamdulillah. Jadi seluruhnya 85 mahasiswa untuk pembukaan pertama ini. Wa adad talabatiha halian 85 taliban. Alhamdulillah. Baiklah para hadirin, acara selanjutnya sambutan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli bidang revitalisasi industri kehutanan, Bapak Dr. Insinyur Bejo Santoso MSI. Kalimat Wazir Syu'un Al-Ghabat Jumhuriyat Indonesia alladhi sayulqiha al-muwazzaf al-khabir fi qismi i'adat tanshid intaj al-ghabat as-sayyid ad-doktor al-muhandis Bejo Santoso MSI wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Pengurus Yayasan Al-Fat Bandar Lampung, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan, yang asli Lampung. Ya. Beliau seyogyanya akan hadir bersama-sama kita, sudah disampaikan oleh Pak Haji Muhyiddin tadi. Tapi mendadak beliau dapat perintah presiden, jadi memang kalau menteri bukan yang paling tinggi, jadi yang di atasnya masih ada presiden, maka ketika presiden perintahkan terpaksa yang lain harus batal. Jadi kami juga begitu, kalau eselon 1 itu atasnya menteri, jadi kalau sudah diperintah menteri yang lain batal. Maka beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan tertulis pada acara hari ini. Baik, kami bacakan selengkapnya sambutan Menteri Kehutanan pada Grand Launching Sufan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, Bandung, Lampung Selatan, Selasa 19 November 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yang Mulia yang mewakili Duta Besar Palestina, yang kami hormati Bupati Gubernur Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Lampung Selatan atau yang mewakili, Ketua Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Al-Fat, Civitas Akademika Pesantren Al-Fatah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peresmian Grand Launching Sufah Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud di Negara Ratu Natar Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'alla amruhu wa hasuna amuluh." Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang panjang umurnya, baik pula amal ibadahnya. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke ribaan Rasulullah alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita akan mendapat syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 25 Oktober yang lalu saya berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Pada waktu itu pembina Pondok Pesantren Al-Fatah menyampaikan sekilas tentang sejarah dan prestasi yang diraih oleh santri dan alumni Al-Fatah. Beliau juga menyampaikan rencana Pesantren Al-Fatah yang akan memulai kuliah perdana Sekolah Tinggi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud pada tanggal 10 Muharram 1435 Hijriah. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana tersebut, hari ini kita dapat melaksanakan launching sekolah tinggi tersebut. Saya sangat bahagia dan bangga dengan didirikannya Sekolah Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis Al-Quran. Dengan sistem pembelajaran online, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kunci keunggulan peradaban Islam. Maka pembelajaran Al-Quran dalam rangka mewujudkan keunggulan tersebut adalah suatu keharusan. Diharapkan ke depan Sekolah Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud mampu menjadi rujukan pengkajian, pengajaran dan pengalaman keilmuan berbasis Al-Quran yang mencetak para penghafal Al-Quran dan kader pemimpin umat yang berwawasan dan berkarakter Al-Quran. Pada para hadirin yang saya hormati, sudah sepantasnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya bila engkau bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmat kepadamu. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia selalu bersyukur bahwa hutan yang kita miliki adalah karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Hutan sebagai karunia yang diberikan Allah SWT dipandang sebagai amanah yang harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, baru-baru ini tetangga kita Filipina terkena badai Haiyan atau badai Yolanda. Juru bicara delegasi Filipina sampai menangis menyampaikan kisah sedih ini di Warsawa Konferensi Perubahan Iklim ke-19 tanggal 11-12 November yang lalu. Dia meyakini bahwa badai Haiyan adalah akibat perubahan iklim. Hal ini juga banyak diyakini oleh para ahli dalam panel antar pemerintah bahwa meningkatnya frekuensi badai dan meningkatnya daya rusak adalah akibat rusaknya lingkungan global. Laporan ilmiah terbaru dalam Proceeding of National Academy of Science edisi Juni 2013 yang lalu oleh Kerry Emanuel jelas mengatakan semakin meningkatnya frekuensi dan daya rusak topan badai di seluruh dunia. Kini dan ke depan, kita akan menyaksikan jutaan tangisan dan penderitaan manusia akibat kerusakan lingkungan hidup yang dibuat oleh manusia. Dari berbagai gambaran itu, perlu diapresiasi langkah pemerintah Indonesia pada tahun 2010 yang melakukan moratorium konversi hutan alam primer dan lahan gambut seluas kurang lebih 65 juta hektar. Bahkan sebelum moratorium tersebut, kita telah menetapkan hutan konservasi dan hutan lindung yang tidak boleh dimanfaatkan atau dilakukan penebangan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan gerakan dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan, yaitu apa yang disebut dengan gerakan menanam pohon 1 miliar. Dan telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diperingati setiap tanggal 28 November dalam bentuk Hari Menanam Pohon Indonesia. Kesadaran komponen bangsa Indonesia untuk menanam pohon telah membuahkan hasil nyata, yaitu budaya menanam pohon atau tiada hari tanpa menanam pohon. Sejak tahun 2003, kita telah menanam pohon sejumlah masing-masing setiap tahun adalah 1,2 juta pohon pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 kita menanam 1,5 miliar pohon, dan pada tahun 2012 meningkat lagi, kita menanam 1,6 miliar pohon, dan kita yakin pada tahun 2013 akan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, agar budaya menanam pohon terus berlanjut dan berhasil dengan baik yang akan tampak dalam 5 tahun ke depan, maka perlu dibarengi dengan gerakan memeliharanya. Inilah yang sering menjadi kelemahan kita, karena biasanya kita mampu membangun tetapi lalai dalam memeliharanya. Oleh karena itu, saya mendorong agar gerakan menanam pohon dilanjutkan dengan memeliharanya, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu Sikip dalam gerakan menanam dan memelihara pohon. Tentunya diiringi dengan pengelolaan air yang berkelanjutan. Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, selain gerakan penanaman 1 miliar pohon, kegiatan konservasi mutlak dilakukan. Penambahan jumlah pohon baru bukanlah alasan untuk pembukaan lahan hutan baru. Hutan-hutan yang masih sehat harus tetap dijaga dan dipelihara. Di samping itu, untuk penanaman kembali hutan yang gundul dan lahan yang kritis harus terus berjalan secara simultan dengan gerakan tanam dan pelihara pohon tersebut. Kesuksesan gerakan menanam 1 miliar pohon bukan saja memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga bagi masyarakat dunia, generasi mendatang. Terlebih menjelang puncak peringatan Hari Menanam Pohon pada tanggal 24 November 2013 akan dilaksanakan di Kabupaten Karangasem, Bali, yang akan segera dicanangkan oleh Bapak Presiden bersama-sama Bapak Wakil Presiden. Sesungguhnya merawat dan meruat pohon menjadi tanggung jawab kita semua umat. Apalagi kearifan semacam itu ada di semua agama di dunia. Untuk itu saya mengajak kita semua yang ada di sini, ayo tanam pohon untuk kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat atas launching Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi langkah kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kehutanan ditandatangani Zulkifli Hasan. Untuk acara selanjutnya, penyerahan cenderamata sekaligus nanti dilanjutkan penandatanganan, karena harus langsung oleh menteri, maka Bapak Staf Ahli sebagai paraf di prasasti. Taslim hadaya takrimiyah li Sayyid Wazir Syu'un Al-Ghabat. Penyerahan cenderamata disampaikan oleh Ketua Panitia. Alladhi sayusallimuhu Rais Al-Lajnah di hadal bernamaj. Acara dilanjutkan dengan pemberian paraf pada prasasti yang akan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Wa yuwasalu bi tawqi an-naqsil hajari ramzan li iftitah wa itlaq Sufatul Quran Abdullah bin Mas'ud min kibal al-mumathil Wazir Syu'un al-Ghabat Jumhuriyat Indonesia. Baik, acara selanjutnya penyerahan Al-Quran sebagai tanda dukungan dari beberapa instansi yang akan diberikan secara langsung. Yang pertama, penyerahan Al-Quran sejumlah 100 Al-Quran secara simbolis akan disampaikan dari Mercy Medical Emergency Rescue Committee, sekaligus dari Rasil akan disampaikan oleh Pak Farid. Taslim al-Masahif Romzan li ta'mi ba'dal mu'assasat fi Indonesia fi munasabat itlaq Suffatul Quran Abdullah bin Mas'ud alladhi sayusallimuha al-Sayyid siapa namanya? Farid mumathil jam'iyat Mercy ila mudir Suffat Al-Quran Al-Hajjah Sallah Mansur. Dimohon Pak Farid untuk tetap di panggung. Thumma taslim ya. Hadaya takrimiyah min al-lajnah lihadhal barnamaj ila Sayyid Farid. Acara selanjutnya masih dalam bentuk dukungan. Kali ini dukungan penyerahan Al-Quran dari Universitas Sultan Zainal Abidin atau UNIZA Terengganu Malaysia yang akan disampaikan oleh Muhammad Syafaat bin Salim. Taslim al akan diterima oleh akan diterima Profesor Arifin Bratawinata. Taslim al Masahif Romzan lidakmi Jami'ah Zainal Abidin Malaysia ila Suffatil Quran Abdullah bin Mas'ud. Sebelum ditutup dengan doa, acara berikutnya penyerahan cenderamata dari panitia kepada Duta Besar Sudan, Duta Besar Palestina, Gubernur Lampung dan Direktur PT Telkom. Taslim hadaya takrimiyah li kulli min safir Daulat Sudan lada Jumhuriyat Indonesia wa mumathil safir Daulat Filistin lada Jumhuriyat Indonesia wa muhafiz Lampung wa mudir al-am di syarikat Telkom wa ila sa'adatihi fal yataqaddam ilal manassah fal yataqaddamu ilal manassah walladhi sayusallimu hadhihi al-hadaya Sayyid Dr. Lili Salahuddin Mudir Mahat Al-Fatah di Lampung. Setelah penyerahan cenderamata kepada Dubes Palestina, dilanjutkan penyerahan cenderamata kepada Sekretaris Duta Besar Palestina. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari panitia kepada Direktur Manajer Telkom. Dilanjutkan penyerahan cenderamata dari pesantren kepada yang mewakili gubernur. Hadirin yang berbahagia, seyogianya masih ada satu kuliah perdana yang akan disampaikan oleh Profesor Arifin. Namun mengingat keterbatasan waktu menjelang duhur, maka untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung kepada Ustaz Dr. Haji Arfandi MA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program yang mulia ini akan senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan disupport kita semua oleh kaum muslimin dan muslimat sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu kafi'u masida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta ya Allah kam athnayta 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin wa ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, la taj'alid dunya akbarham minna wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah ya Allah Al-Quranul Karim penghias hati-hati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Hindarlah kami, selamatkanlah kami dari berbagai macam musibah bala dunia dan juga azab-Mu di akhirat nanti dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujib As-Sailin, campakkanlah ya Allah ke dalam hati-hati kami cinta kepada Al-Quranul Karim, gemar untuk membacanya, menghafalnya, menganalisanya dan mengamalkannya ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajata min hawajid dunya wal akhirati la qarida wa la salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan alunan doa tersebut maka berakhir pulalah acara peresmian atau grand launching sekaligus kuliah perdana secara online dan dialog interaktif Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud online. Semoga Allah meridhoi kita semuanya dan memberkahi kita semua karena kita memuliakan Al-Quran. Akhirnya kami selaku pembawa acara Ali Farhan Sani dan Rois Abdullah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.